bi isnadin jayyidin mauqufan. Sanadnya bagus, hanya saja mauquf ala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka disebutkan di sini hadal athar rawahu al-Bazzar, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Mundhiri tadi, bahwa diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan Abu Ya'la. Dua-duanya meriwayatkan dengan sanad yang bagus, hanya saja mauquf, berhenti hanya pada sahabat. Tetapi cukup mendukung apa yang diriwayatkan sebelumnya, yang marfu' kepada Nabi SAW, bahwasanya siapa yang mendatangi tukang sihir atau dukun-dukun atau tukang ramal, fasaddaqahu. Berarti barakallahu fikum, kita mendapatkan pelajaran ancaman atas orang yang mendatangi al-kahin. Ityanul kahin. Yang terancam adalah ityan al-kahin, mendatangi dukun. Ityanul kahin ada dua. Ada yang fasadaqahu, dia membenarkannya. Dan ada yang mutlakon. Mutlakon artinya tidak dikait dengan percaya atau tidak percaya. Pokoknya siapa yang datang kepada dukun dan nanya kepada tukang ramal, cukup dianggap sebagai orang yang terkena ancaman tersebut. Apa ancamannya kalau mutlakon? Hah? Nah, tidak diterima sholatnya. Lam tuqbal salatuhu arba'ina laylah. Ini yang mutlakon. Pokoknya datang terancam. Kalau datang nanya, bukan datang assalamualaikum nanya ada si fulan enggak, itu beda lagi. Oh, salah alamat pak, itu enggak masuk. Tapi benar-benar datang untuk nanya perkara gaib, siapa jodoh saya, atau apa yang terjadi nanti dalam kejadian besok, itu berarti sudah terancam dengan lam tuqbal shalah arba'ina yawman. Tetapi kalau dikatakan fasaddaqahu, maka ancamannya lebih keras. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Berarti asar ini sebagai dukungan pada hadis yang kedua yang disebutkan atakahinan aw sahiran fasaddaqahu. Ada kalimat fasaddaqahu. Wa fihi dalilun, padanya ada dalil ala kufril kahin was sahir. Kalau yang datangnya saja dikatakan kafara bima unzila ala Muhammad, apalagi tukang sihirnya, apalagi dukunnya. Maka dari sini hadis ini sebagai dalil ala kufril kahin was sahir. Liannahuma yadda'yani ilmal ghaib, karena keduanya mengaku-ngaku tahu ilmu ghaib, padahal enggak ada yang tahu ilmu ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengetahui ilmu ghaib kecuali Allah satu-satunya. Bahkan malaikat sekalipun kalau tidak diberitahu, ya tidak tahu. Kecuali kalau sudah Allah perintahkan dan Allah beritahu, fulan nanti begini, nanti begitu, maka malaikat akan mentaatinya. Nyampaikan kepada malaikat lainnya perintah Allah SWT, fulan begini, fulan begitu. Itu yang dicuri oleh para pencuri-pencuri berita di langit dari kalangan jin. Pembicaraan antar malaikat. Taib. Wadhalika kufrun. Mengaku-ngaku tahu ilmu gaib itu kufur. Wal musaddiq lahu ma ya'taqid dhalika wa yardha bihi. Sedangkan yang datang kepadanya kemudian musaddiq, percaya kepadanya, berarti dia mengakui orang itu tahu yang gaib. Siapa jodoh saya? Berarti dia meyakini kahin tadi tahu yang gaib. Berarti dia meyakini bahwa dukun tadi tahu yang gaib, maka engkau pun mendapatkan bagian kekafiran. Berarti ini ityan, orang yang datang. Ini kahinnya. Al-ati yang datang, wal kahin, masing-masing dari keduanya mendapatkan bagian kekafiran. Dukun, kahin, tukang ramal, mengapa mendapatkan bagian kekufuran? Yadda'i ilmu al-ghaib, mengaku-ngaku tahu ilmu al-ghaib. Al-ati yang mendatanginya, mengapa mendapatkan bagian kekufuran? Yusaddiq, karena dia membenarkan kalau orang ini memang tahu yang gaib. Iya Pak ya? Iya. Lah kalau enggak kenapa datang? Kenapa nanya? Berarti engkau yakin dan membenarkan orang ini, dukun ini, orang pinter ini, tukang ramal ini tahu yang gaib. Berarti dia pun mendapatkan bagian kekufuran. Yang ini karena mengaku-ngaku ilmu gaib, yang ini karena mengakui orang tersebut tahu yang gaib. Fakilahuma lahu hawwun fil kufri. Fakilahuma lahu hawwun, masing-masing memiliki bagian dari kekafiran. Wadhalika kufrun wal musaddiq lahuma, dan yang mempercayai keduanya, sang dukun dan kahin, ya taqid dhalika wa yardha bihi, dia yakin orang ini tahu yang gaib dan ridha. Wadhalika kufrun aidha, dan itu pun kufur juga. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ucapan musannif berikutnya dalam bab ini rahimahullah, an Imran ibn Husain marfu'an, laisa minna man tatayyara au tutayyira lahu au takahhana au tukuhina lahu au sahara au suhira lahu wa man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, rawahu al-Bazzar bi isnadin jayyid. Kata musannif rahimahullah, dan diriwayatkan pula dari Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu', laisa minna man tatayyara au tutayyara, tidak termasuk golonganku orang yang tatayyara atau tutayyara lahu. Apa bedanya? Tatayyur, dia yang melakukan tatayyur. Wah, ini tanda-tanda sial. Terlihat pada angkanya, terlihat pada tempat pintunya, terlihat pula pada ini. Itu dianya tatayyur. Yang kedua, tutayyur lahu yang ditatayurkan untuknya. Bukan dia yang bertatayur, tapi dia minta orang lain. Panggil orang pintar. Mbah dukun, saya ini mau beli rumah. Ini rumahnya. Tolong lihatkan. Bahasanya, tolong lihatkan. Dukun tadi melihat. Kemudian komat kamit. Kemudian menyebut, buah. Ini rumah alamat sial. Karena ada tanda-tanda 1, 2, 3. Oh ya, terima kasih Mbah Dukun. Orang ini tidak melakukan tatayur yang melakukan si dukun tadi. Tetapi orang ini minta untuk ditatayurkan. Berarti orang ini tutayyira lahu. Baik, yang diancam bukan hanya yang berbuat, tetapi yang minta untuk diperbuat tatayur. Sama juga dengan yang kedua. Autakahana autukuhina lahu. Takahana berarti dianya yang melakukan perdukunan. Dia yang mengikat simpulan-simpulan tali, kemudian dia yang meniup-niup buah, buah, buah. Dia yang memasang dupanya, kemudian dia yang komat-kamitnya. Ini takahana. Autukuhina lahu, atau dilakukan perdukunan untuknya. Orang itu tidak melakukan, tapi minta orang lain. Bahdukun, tolong buatkan saya jimat pengasihan. Saya itu ingin lamar dia, ditolak terus. Ya, cinta ditolak, dukun bertindak, katanya. Maka dukun tadi berbuat. Baca-baca mantra, bikin simpulan-simpulan segala macam. Ini pegang. Nanti kalau engkau ketemu orang itu, lemparkan kepadanya. Orang tadi gak berbuat apa-apa. Tetapi meminta agar si dukun tadi berbuat untuknya. Ini tukuhina lahu. Mantakahana au tukuhina lahu. Yang sedang kita terangkan tadi persis sama. Ya. Yang datang ini bukan takahana tapi tukuhina lahu. Yang ini kahin takahana, dia melakukan perdukunan. Tapi yang datang tukuhina lahu. Tukuhina lahu. Dia minta dilakukan perdukunan untuknya. Berarti yang datang al-ati dan al-kahin, kedua-duanya lahu hubbun minal kufri. Sekarang ancamannya laisa minna, bukan golonganku. Siapa? Dua-duanya. Dukunnya dan yang datang kepadanya. Dukunnya dan yang minta dilakukan perdukunan untuknya. Yang bertatoyur dan yang minta dilakukan tatoyur untuknya. Yang ketiga, sahara au sahara lahu, siapa yang melakukan sihir atau meminta tukang sihir melakukan untuknya, tolong sihirkan ini, sihirkan itu. Sama juga dua-duanya lahu hadzun minal wa'id. Saya ulangi, lahu hadzun minal wa'id, lahu hawwun minal wa'id. Masing-masing dari keduanya terkena ancaman. Dan ancaman kalimat laisa minna azim. Para ulama menyatakan kalau diancam dengan laisa minna, maka itu dosa besar. Nabi tidak mau menganggapnya sebagai golongannya. Dia bukan golonganku. Dia bukan golonganku. Ini berat besar. Setelah tiga perkara tadi, laisa minna man tatayyara au tutayyara lahu, laisa minna man takahana au tukuhina lahu, laisa minna man sahara au suhira lahu. Kemudian beliau waman berkata, waman atakahinan fasaddaqahu bima yaqul. Dan siapa yang datang kepada tukang sihir atau kepada dukun kemudian membenarkan apa yang diucapkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalimat terakhirnya sama dengan apa yang diriwayatkan dari Abu Ya'la. Sama dengan yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Makanya tadi disebutkan Abu Ya'la dan Al-Bazzar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang jayyid. Al-Bazzar memiliki musnad dan ini musnad beliau, atau hadis ini di dalam musnad beliau. Warawahu Tabrani bi isnadin hasan. Tabrani juga meriwayatkan dengan sanad yang hasan. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tapi tanpa kalimat wa man atakahina ila akhirih. Berarti dalam riwayat Ibnu Abbas oleh Tabrani dengan sanad yang hasan hanya sampai pada kalimat au suhira lahu. Laisa minna man tatayyara au tutayyira lahu au takahana au tukuhina lahu au sahara au suhira lahu. Titik sampai situ. Ini rawahu Tabrani dengan sanad yang hasan tanpa kalimat wa man atakahinan ila akhirih. Di dalam syarahnya disebutkan kalimat laisa minna, fihi wa'idun syadid. Ini ancaman yang sangat keras. Karena Nabi tidak mau mengakui mereka sebagai golongannya. Nabi tidak mau mengakui orang-orang tersebut yang takahana au tukuhina lahu, yang tatayyara au tutayyara lahu, yang sahara au sahira lahu. Nabi menyatakan bukan golonganku. Ini wa'idun syadid. Yadullu ala anna hadhil umur minal kabair, yang menunjukkan bahwa perkara-perkara tersebut dosa-dosa besar. Wa taqaddama, dan sudah lewat. Annal kahana wa sihir kufur, bahwa perdukunan dan sihir kufur, dengan dalil Quran wa sunnah. Di dalam Al-Quran disebutkan وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Nabi Sulaiman tidak kafir, tapi yang kafir adalah setan-setan itu yang mengajarkan kepada manusia sihir. Jadi yang kafir adalah setan-setan karena mengajarkan sihir. Dan juga barakallahu fikum, dari ucapan Harut wa Marut yang ketika mengajarkan sihir berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanya ujian buat kalian. Fala takfur, maka jangan kufur. Berarti ilmu sihir tadi kufur mempelajarinya. Barakallahu fiikum. Maka pantas kalau Nabi menyatakan bukan golonganku, bukan golonganku. Qauluhu man tatayyara ay fa'ala tiyara aw tutayyara lahu ay qabila qaulal mutatayyir. Tutayyara lahu, menerima ucapan orang yang bertatayyur. Wa taba'ahu, dan mengikutinya. Demikian pula makna takahana aw tukuhina lahu. Yang pertama fa'alal kahana. Takahana maknanya fa'alal kahana. Sedangkan tukuhina lahu adalah man yusaddiquhu wa yutabi'uhu. Yang tukuhina lahu adalah yang percaya dengan perdukunan tersebut dan menerima dan mengikuti. Wa kadzalika man 'amila as-sihr lahu sihr. Demikian pula man 'amila as-sahir lahu sihr. Siapa yang mengamalkan sihir untuknya, maka orang itu juga terkena ancaman. Man sahara, siapa yang fa'ala sihir, yang sahira lahu, yang percaya atau meminta untuk diperlakukan sihir. Mirip dengan ancaman-ancaman terhadap para wanita, dilarang mencabut bulu alisnya, dilarang mentato, dengan kalimat apa? La'anallah al-washimat wal-mustawshimat wal-namisat wal-mutanamisat. Apa washimat? Yang mencabut bulu alisnya, yang melakukan apa? Tato, yang mentato, atau yang ditato untuknya. Jadi yang mentatonya dan yang ditatonya, dua-duanya terancam. Yang mentato dan yang minta ditato. Demikian pula namisat wal mutanamisat, yang mencabut bulu alisnya atau yang minta dicabut bulu alisnya. Artinya wanita-wanita yang dicabut bulu alisnya terlaknat, dan juga salonnya yang mengerjakan pekerjaan itu untuknya terkena juga. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Fakullu man talaqqa hadhil umur amman ta'ataha faqad bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka setiap orang yang menerima perkara-perkara ini dari orang yang mempraktekkannya, maka Rasulullah sallallahu berlepas diri daripadanya. Perhatikan, jangan tanya yang berbuat. Yang menerima saja. Yang menerima perkara-perkara itu dari yang berbuat. Menerima sihirnya tukang sihir. Menerima tatoyurnya orang yang bertatoyur. menerima perdukunannya para dukun, itu yang menerima saja. Faqad bari'a minhu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka. Mengapa Rasulullah SAW berlepas diri dari tiga perkara ini? Imma syirkun, bisa jadi karena itu adalah syirik. Seperti at-tiyarah. Tiyarah, fi'ilnya tatayyur, syirik. Atau kufur, atau kekafiran, seperti kahana dan seher, perdukunan dan seher. Faman radiya bidzalika wa taba, siapa yang ridha dengan perbuatan syirik dan kufur itu, wa taba dan mengikutinya, fahuwa kal fa'il, maka dia sama seperti pelakunya. Liqabulil batil, karena dia menerima kebatilan. Wattiba'ihi, dan karena mengikuti kebatilan tersebut. Jadi yang menerima, yang percaya, yang ngikut kekafiran, ikut kafir, yang ikut kesyirikan, ikut syirik. Oleh karena itu Nabi mengatakan, aku berlepas diri, mereka bukan golonganku. Disebutkan riwayatnya Al-Bazzar. Man huwa Al-Bazzar? Huwa Ahmad ibn Amr ibn Abdul Khaliq. Abu Bakr Al-Bazzar Al-Basri, sahibul musnad Al-Kabir. Wa rawa an ibn Bashar, beliau meriwayatkan dari ibn Bashar dan ibn Musanna wa Khalq dan lain-lain. Mata sanata 92 wa 200, meninggal pada tahun 292 Hijriah. Siapa namanya Abu Ya'la? Rahimahullah. Ahmad ibn Ali ibn al-Musanna. Sedangkan Al-Bazzar Ahmad juga. Jangan lupa. Tadi Ahmad ibn Ali. Sedangkan Al-Bazzar Ahmad ibn Amr ibn Abdul Khaliq. Adapun Abu Ya'la Al-Musili, dari Musil. Kunyah beliau, kunyahnya Ahmad ibn Amr ibn Abdul Khaliq adalah Abu Bakar. Al-Bazzar julukannya, Al-Basri nisbahnya. Kalau Abu Ya'la nisbahnya kepada Musil, Musili. Adapun Bazzar nisbahnya kepada Al-Basri dari Basrah. Sahibul Musnad, beliau juga pemilik Musnad, masya Allah. Beliau meriwayatkan dari Ibn Bashar, Ibn Muthanna dan sekian banyak yang lainnya. Dan meninggal pada tahun 292 Hijriah rahimahullahu taala. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.